madrasah, membuat program komputer Al-Quran dan menerbitkan karya ilmiah tentang Al-Quran dan surah Al-Quran. Divisi dan lajnah yang ada di pusat pesantren ini diantaranya lajnah pentasih mushaf Madinah Munawarah, divisi kajian Islam ilmiah Al-Quran, divisi penerjemahan Al-Quran. Pusat percetakan ini tiap tahunnya mencetak 10 juta eksemplar mushaf Al-Quran yang terdiri dari 26 macam mushaf dengan model tulisan serta riwayat yang berbeda-beda. 8 rekaman tilawah Al-Quran dalam bentuk kaset dan CD. Terjemah Al-Quran dalam 59 bahasa. 13 produk program komputer. Mencetak lebih dari 50 judul kitab ilmiah. Menerbitkan majalah ilmiah 2 kali dalam setahun. Mengelola seminar tahunan masalah tajwid. Mengatur 5 simposium ilmiah yang telah menghasilkan lebih dari 280 karya ilmiah yang teruji dan terpercaya. Di percetakan Al-Quran ini ada sekitar 1.900 karyawan. Di dalamnya tersedia semua fasilitas keilmuan, teknologi, perkantoran, dan peralatan yang lainnya yang menjamin kualitas hasil terbitannya. Ditambah lagi penerapan aturan pengawasan produk yang berlapis dan terpercaya dalam semua bidang pekerjaan yang berbeda-beda. Hasil terbitan percetakan ini dibagikan ke 2 masjid suci, Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi, masjid-masjid yang ada di dunia Islam, para jamaah haji, dan para pengunjung pusat percetakan Al-Quran ini. Jazakallahu khairan. Ini sekitar penjelasan yang ditulis dari bagian Kementerian Usulan Urusan Keislaman Wakaf Dakwah dan Penyuluhan Pusat Percetakan Al-Quran Raja Fahad. Jazakallahu khairan. Termasuk berarti ya, jalan satu dari sini ya, Allah. Jalan jemaah. Jemaah dan usia Malaysia. Bapak-bapak dari jemaah Indonesia dan Malaysia, waktu sudah habis. Alhamdulillah, ya tadi kita dari Uhud itu tidak terlalu lama, sehingga kita lihat barusan saja jamaah Uhud datang banyak sekali, sehingga antrian kita pun tidak terlalu lama tadi. Mungkin sebagian jamaah mendapatkan mushaf Quran. Semoga Quran yang diberikan kepada kita bisa bermanfaat. Dan Al-Quran Al-Karim sebenarnya tadi kita sebutkan adalah sebagai petunjuk hidup kita kaum muslim. Dan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran Al-Karim, di sana para ulama menyebutkan ada 3 macam. Itu ada ayat-ayat yang diketahui, yaitu oleh kalangan awam sekalipun yang paham bahasanya, meskipun belum tingkat ulama pun paham maknanya. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Ini semua orang mengetahui. Allahus samad, Allah tempat bergantung, dan seterusnya. Dan jenis kedua, ada ayat-ayat yang hanya diketahui tafsirnya oleh ulama, oleh para ulama saja. Beberapa ayat tidak diketahui mana tempat tafsirnya, kecuali oleh al-ulama yang mendalami ilmu tentangnya. misalnya di sana ada bacaan, apa yang disebutkan, yaitu wabakum tuminas salati faksidu wujuhakum wa'idiyakum minal marafiq wansahu biru'usikum. Wabakum tuminas salati faksidu wujuhakum wa'idiyakum minal marafiq wansahu biru'usikum. إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم و أرجلكم jitu ada yang membaca arjulakum, ada yang membaca arjulikum. Wa arjulakum, dan cucilah kaki-kaki kalian sama seperti tangan sampai ke siku, ya, itu dengan dicuci. Adapun bacaan wa arjulikum itu sama seperti mengusap kepala, kaki diusap, yaitu ketika pakai kaos kaki, ketika pakai khuf, ketika kita memakai kaos kaki dari kulit atau kaos kaki dari kain dalam keadaan sudah berwudu, maka kita tidak diwajibkan untuk melepas kaos kaki kita. Jadi boleh, tidak perlu melepas kaos kaki, dan ini juga sangat bermanfaat bagi orang yang safar pergi jauh. Misalnya nanti mau wudu di pesawat, sholat subuh pulangnya, maka sudah wudu, kemudian pakai kaos kaki, nanti kalau ada kesempatan di kamar mandi tidak perlu kaki dicuci, tinggal diusap bagian atasnya. Maka hal yang semacam ini diketahui para ulama rahimahumullah ta'ala, dan kita membaca kitab-kitab tulisan mereka. Dan jenis yang ketiga adalah ayat-ayat dalam Al-Quran Al-Karim itu tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tidak diketahui ayat yang lainnya, tidak ulama apalagi yang lainnya. Seperti ayat Alif Lam Mim, apa artinya? Sebagian takalluf memberat-beratkan diri, Alif itu Allah, Lam Mim Jibril, Mim Muhammad. Nah, kalau Alif Lam Ra apa? Bahaya insyaf itu apa? Nun, Qaf, ini semua Allah subhanahu wa ta'ala semata yang mengetahui. Dan Al-Quran yang tadi sudah dengarkan dari para ulama, Syekh Shalal Fauzan, Habibullah, salah seorang kibar ulama di negeri ini. Beliau bertempat di Riyadh, salah seorang mufti, Ustaz. Beliau mengingatkan kaum muslimin kita semua, itu agar menggunakan Al-Quran, memanfaatkan Al-Quran, berpetunjuk dan berpedoman dengan Al-Quran, bukan hanya dengan membacanya saja. Sudah mau membacanya ini alhamdulillah sudah baik daripada yang tidak membaca. Dan seorang muslim tentunya ketika sholat pasti baca Al-Quran, minimal Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek. Dan lebih daripada itu diharapkan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan pedoman kita. Karena istri Rasulullah SAW pernah ditanya, kaifa kana khuluqun Nabi SAW, bagaimana dulu akhlaknya Nabi SAW, maka istri beliau menjawab, kana khuluqul Qur'an, adalah akhlak beliau Al-Quran Al-Karim. Maka apa makna wailul lilkulli humazatil humazah, kemudian apa artinya wayamna'un al-ma'un, ini sering kita lewati, kalau tapi dan bahkan sebagian mendalami pelajaran tajwidnya, ya, makhrajnya, taknya, babnya, raknya lebih, ya, sampai tidak boleh keliru sedikit pun dalam keadaan kalau keliru memahami ayatnya disebelikan, padahal itu jauh lebih penting. Ini tidak berbeda halnya dengan sebagian yang perhatikan kebersihan masjid dari sisi kotoran, najis sangat dijaga, kata suci itu memang tidaknya dijaga. Tapi ketika masjid itu diajarkan padanya ajaran sesat ataupun menyimpang, ya, di masjid-masjid ini kadang kurang perhatian untuk dijaga. Maka penjagaan itu dari dua sisi, menjaga secara lahiriah, ya, sebagaimana pula bacaan kita, makhraj kita juga harus dibenahi, tapi juga sisi lain pembenahan juga dari sisi pemahaman terhadap Al-Quran. Dan generasi yang paling memahami Al-Quran Al-Karim adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seringkali mereka yang sangat paham bahasanya pun, mereka pernah memahami sesuatu, namun ternyata maknanya maksudnya bukan seperti itu. Maka diluruskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika turun ayat, ya, alladzina lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang tidak menodai keimanannya, mencampuri keimanannya dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan hidayah. Maka para sahabat sangat bersedih dan mereka mengatakan ayyuna lam yadhlim ya Rasulullah, siapa di antara kita yang belum pernah berbuat zalim ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan bukan seperti itu maksudnya. Namun kezaliman yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah asyirk. Sebagaimana Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang amat besar. Maka itu diantara bentuk-bentuk tema sedikit, yaitu isi kandungan dari bala Al-Quran Al-Karim. Dan kita semoga diberikan hidayah dan semangat untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu yang disitu dibacakan Al-Quran Al-Karim, dibacakan disitu tafsirnya dan dibacakan padanya hadis Rasulullah SAW. Sebab Al-Quran adalah sumber agama kita. Jadi agama Islam itu berlandaskan Al-Quran ini dan juga sunnah hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu mengajarkan begini, tanya dalilnya mana? Islam itu begini. Maka dalil landasan dalam beragama itu Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu kenapa juga butuh Al-Hadis? Setelah kita tahu kalau Al-Quran ini kita semua sebagian mungkin menggunakan Al-Hadis dari sisi mana? Tetapi kita perlu mengetahui bahwasanya sholat yang kita lakukan lima waktu, sholat subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, itu semua tidak ada dalam 30 juz Al-Quran. Namun adanya di mana? Ada yang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam Al-Quran hanya disebutkan secara global wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Tapi seperti apa caranya salat? 30 juz Al-Quran tidak menyebutkan maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, namun ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ sangat besar andil para ulama ketika menjelaskan ini hadis sahih yang memang benar-benar sabda Nabi SAW dan ini hadis dhaif yang bukan sabda Nabi SAW. Karena pengaruhnya sangat besar, yang itu merupakan sabda Nabi atau hadis sahih, maka itu merupakan agama, bagian dari ajaran agama kita. Adapun yang bukan, tentu itu bukanlah dalil. Maka dua perkara ini adalah yang diwasiatkan Rasulullah SAW untuk dijaga. Beliau berkata Rasulullah SAW, taraktukum syai'ain, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'di ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat sepeninggalku, kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan juga sunnahku. Maka dua perkara ini terlalu penting. Demikian pula para ulama juga mengingatkan bahasanya terkadang sebagian orang itu beribadah namun yaitu kurang perhatian dan meluangkan waktu untuk mau belajar. Sementara ibadah sholat kita Rasul berpesan sholat kamara al-tumul usul, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ketika kita mau umrah, kita jauh-jauh hari bimbingan manasik sampai praktek sampai latihan. Namun yang sifat sholat Nabi amat jarang. Ada yang belajar sekaligus dengan mungkin lihat praktek dan seterusnya. Demikian pula haji, banyak orang belajar manasik haji, tapi sebelum bulan haji ada bulan Ramadan. Ketika seorang tidak bisa puasa, bagaimana fikih? Depan kita di arah jam 12 persis di depan bus kita di sebelah kanan jalan itu ada dua menara. Disitulah masjid Qiblatain. Namun kita hanya lewat insyaallah karena memang tidak ada tuntunannya. Meskipun waktu mencukupi, tapi memang sengaja kita tidak ada tuntunannya untuk kita sengaja menuju sebuah tempat untuk ibadah, apalagi sholat di situ sunnah. Tidak ada tuntunannya untuk mengerjakan sholat-sholat jumlah atau apa khusus di masjid ini. Jadi masjid Qiblatain. Kenapa disebut Qiblatain? Adalah karena dia masjid yang dulu sempat terjadi padanya perubahan kiblat. dulunya kaum muslimin menghadap ke arah utara Baitul Maqdis, kemudian datang perintah untuk memindah kiblat ke arah Mekah Ka'bah ke selatan. Mereka segera memindah kiblat. Ini sebelah kanan kita yaitu Masjid Nabawi. Dan ini sering dipakai juga untuk dars ataupun pelajaran para ulama Madinah seperti Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Tapi Allah Ta'ala, beliau sering pelajaran di sini, kiblatain. Dan kiblat ini menunjukkan juga perpindahan kiblat ini atas hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanya, menguji kaum ini yang beriman dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemana saja Allah perintahkan kita menghadap sami'na wa ta'ala. Mereka menguji dan juga fitnah bagi orang-orang yang lemah iman ataupun tidak suka terhadap agama kita. Orang-orang Yahudi sempat berkomentar, kenapa mereka ma sayakulu sufaha minan nas, akan berkata orang-orang bodoh dari kalangan manusia. Ma wallahu an kiblatihim allati kanu alaiha, apa yang menyebabkan mereka kaum muslimin berpaling dari kiblat mereka sebelumnya, tadinya menghadap Baitul Maqdis kiblat kami, kiblatnya para nabi, yaitu di sana ada Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Musa, para nabi Bani Israel. Kenapa sekarang pindah ke Ka'bah? Sebagian mereka menyebutkan, kalau memang kiblatnya dulu yang benar, kenapa sekarang harus pindah? Ganti. Nah, kalau kiblat mereka sekarang yang benar, kenapa dulu mereka menghadap ke arah demikiannya, menunjukkan agama itu dan seterusnya. Padahal kita sebagai seorang muslim, sebagaimana namanya, adalah seorang yang aslama yuslimu, bahwa muslim berserah diri kepada aturan Allah SWT. Ketika Allah memerintahkan untuk kita berkiblat kepada Baitul Maqdis, kita pun ke arah sana. Jadi sebagai bantahan pula apa yang pernah disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ajlan, salah seorang ulama yang bisa mungkin kita lihat juga ketika kita di Ka'bah nanti, beliau masih memberikan pelajaran di sana. Ketika sebagian orang misionaris itu hendak memurtadkan kaum muslimin, salah satu cara mereka untuk membuat mereka pindah agama dari Islam adalah membuat pesimis, tidak percaya dan ragu-ragu terhadap Islam. Itu pertama kali. Di antara yang mereka buat ragu adalah, yaitu kaum muslimin itu adalah para penganut agama paganis, sisa-sisa keyakinan jahiliyah dulu. Lihat itu, ketika haji umrah tidak pakai pakaian berjahit, dulu telanjang. Nah, kemudian mengusap-usap mencium batu, sujud buka bungkuk ke kotak, bangunan kotak di tengah gurun, mengusap-usap mentuh-mentuh. Padahal sebagaimana kata Allah, kalau bukan karena Nabi SAW kita lihat mengajarkan demikian, kita tidak akan melakukan. Maka bukan kita menyembah Ka'bah, jawabannya apa? Disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya kalau bukan karena melihat Rasulullah SAW melakukannya, kita tidak akan melakukannya. Demikian pula ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sana Allah memerintahkan semua makhluknya untuk sujud ke Nabi Adam. Semuanya sujud kecuali Iblis. Maka malaikat pun sujud kepada Adam. Tapi bukan maknanya malaikat menyembah Nabi Adam alaihissalam, tapi malaikat sujud kepada siapa yang Allah suruh, siapa yang Allah perintahkan. Adapun sujud kepada makhluk di syariat terdahulu boleh. Malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam ataupun sujud kepada siapa dalam makhluk najis dan yang lain boleh. Namun dalam syariat agama kita tidak lagi diperbolehkan sujud kepada makhluk. Oleh karena itu di dalam kita sholat jenazah tidak ada gerakan rukuk maupun sujud, sehingga tidak diperbolehkan. Di depan kita itu ada masjid, sebut masjid Safa'ah, namun tidak ada sama sekali kaitannya dengan umrah. Demikian pula juga ziarah ke situ, sering banyak ke situ, itu justru orang-orang Iran. Termasuk perkara yang hendak kita ingatkan, sebentar lagi kita akan sampai ke Masjid Nabawi dan ke penginapan kita. Sebenarnya ada perkara yang dilarang dahulu di kota ini, yaitu ya, merokok, demikian pula mengambil gambar makhluk bernyawa. Dan ini dulu di dalam masjid, situ sering Bapak Ibu bisa lihat tadi di jalan mengambil gambar ataupun merokok, ada rambu-rambunya terlebih di sekitar pelataran masjid. Akan tapi karena banyaknya sekian banyak orang, perkara seperti ini menjadi ranah yang biasa. Dan dulu jangankan di pelataran masjid, ya, masuk Madinah pun di pampang dan di sana sini perkara semacam ini. Dan ini kita ingatkan bahwa ini adalah sebagai bentuk rahmatan lil alamin, rahmat. Tidak ada seseorang pun yang mengatakan bahwasanya yang namanya merokok itu baik bagi kesehatan. Baik dokter, baik mahasiswa, baik pelajar dan yang lainnya mengatakan itu membahayakan kesehatan. Demikian pula, itulah termasuk membuang harta. Dan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala sempurna menentukan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Karena itu kita usahakan, kita latih untuk kita berusaha sebisa mungkin menjaga diri dari sifat berlurus harta atau demikian melakukan hal-hal yang membahayakan bagi tubuh dan badan. Allah SWT mengatakan wala tulqu aydikum ila tahlukah, dan jangan kalian melimparkan diri kalian kepada kebinasaan. Demikian pula mubadir, yaitu membakar uang 10.000, 15.000 tentunya bukan pada perkara yang manfaat, namun bahkan membahayakan kesehatan. Ini juga bukan termasuk perkara yang baik yang ditentukan. Demikian pula ketika di dalam ibadah nanti, baik umrah khususnya di dalam Masjidil Haram atau di dalam masjid, untuk tidak itu ikut-ikutan banyak yang dilakukan oleh orang, yaitu berputrat-putrat. Demikian dikarenakan itu juga samping mengganggu sebagian yang sedang beribadah, sholat, umrah dan yang lain, itu juga dilarang oleh pihak masjid, pihak pemerintah. Demikian pula juga di dalam tuntunan syariat agama kita, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama rahimahullah ta'ala, ini juga berkaitan dengan yaitu bimbingan penjagaan niat ikhlas kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana telah kita diingatkan di awal kemarin, diingatkan tentang betapa pentingnya ikhlas. Terkadang seseorang mungkin niatannya tidak jelek di awalnya, namun siapa yang mengira di tengah perjalanannya melihat foto, kemudian sharing, dibagi fotonya ke teman-temannya, sedang melakukan ini, sedang manasik ini dan itu, ini kemudian menyebabkannya tidak ikhlas. Kemudian muncul ria, muncul ingin memamerkan amalannya, muncul perasaan sudah sampai di sini dan di sana, memperlihatkan yang demikian. Dan ini sangat mengkhawatirkan penjagaan masalah niatnya. Dan kita tahu bahwasanya penjagaan niat itu dituntutkan dan disyariatkan bukan hanya ketika mau melakukan amal ibadah, tapi juga ketika sedang beribadah dan setelah selesai beribadah. Maka oleh karena itu sampai dikatakan oleh seorang ulama, Sufyan Thawri rahimahullah ta'ala, ma'alastu syai'an asyadu alaiya min niyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu pun yang lebih berat bagiku daripada mengobati niatanku. Karena itu dari banyak sisi, di sana sebisa mungkin untuk kita jaga perkara tersebut agar tidak merusak niatan diri pribadi kita, dan juga agar tidak mengganggu ketenangan jamaah lain. Sebagaimana juga pada telah kita sebutkan, para ulama mengingatkan untuk tidak membaca zikir dengan berjamaah keras-keras di satu rombongan, karena bisa mengganggu jamaah yang lain. Kita sudah sampai di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah di sebelah kanan kita. Kita sudah lihat bayang-bayangnya di balik hotel Darul Iman di sebelah kanan kita. Kita sudah Masjid Nabawi, kita sudah dekat dengan penginapan kita. Dan kita ingatkan kembali untuk menjaga kondisi kesehatan sebelum kita umrah, kemudian memanfaatkan waktu yang tersisa untuk perkara yang baik, ibadah, dan juga apabila dalam menyampaikan ada banyak kurang dan salahnya, dan kita ucapkan jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Terima kasih atas perhatian yang sebelah kanan kita, itu jam pintu gerbang utama Masjid Nabawi. Alhamdulillah, kita cukupkan sekian. Subhanallahumma rabbana bihamdika, subhanallah illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.